Alhamdulillah telah selesai dari kita pembahasan tentang tempat-tempat inna dengan kasrah hamzah dan juga anna dengan fathah hamzah, dan juga tempat-tempat di mana dibolehkan di situ hamzah ataupun fathah hamzah dan kasrahnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang lamul ibtida. Ya, lamul ibtida. Silakan dibaca. قال الشارح رحمه الله تعالى نحو إن هذا له القصص الحق وإعراب إن حرف توكيد ونصب هذا الهاء للتنبيه وذا اسم إشارة في محل نصب اسمها واللام لام الابتداء هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب والقصص خبر إن والحق نعت للقصص وما ذكرت من أن ضمير الفصل لا موضع له من الإعراب هو الأصح فهو بمثابتك في الخطاب ومن النحويين من يقول بأنه بدل ومنهم من يقول بأنه تأكيد لما قبله ولا يلزم اختلافه باختلاف المتبوع إذ ذاك في التأكيد بالظاهر وأما التأكيد بالضمير فلا يشترط فيه ذلك فإنك تقول مررت بك أنت ومررت به هو ومررت بنا نحن ونحو ذلك بتأكيد المجرور بالمرفوع فكذا تقول إن زيدا هو المنطلق وظننت زيدا هو الفاضل وبعد العربي يجعله مبتدأ وبعده خبره والمجموع خبر عن المبتدأ الأول وقرئ في غير السبعة ولكن كانوا هم الظالمون إن ترني أنا أقل منك مالا برفع أقل ولا يخفى أنه قد يحتمل بعض هذه الأعاريب في بعض المواضع دون بعض فيحتمل في نحوي كنت أنت الرقيب إن كنا نحن الغالبين تجده عند الله وخيرا إن ترني أنا أقل الفصل والتأكيد والبدل دون الابتداء الانتصاب ما بعده وفي وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون الفصل والابتداء دون التأكيد والبدل لدخول اللام وفي نحو إن كان هذا والحق من عندك بالنسب الفصل والبدل دون الابتداء الانتصاب ما بعده ودون التأكيد بالنسب الفصل والبدل دون الابتداء الانتصاب ما بعده ودون التأكيد بالنسب الفصل والبدل دون الابتداء الانتصاب ما بعده ودون التأكيد لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر ولا العكس وفي نحو زيد هو العالم وإن أمرا هو القائم الفصل والابتداء والبدل دون التأكيد لأن الضمير لا يؤكد الظاهر وفي أنت الفاضل إنك أنت علام الغيوب الفصل والتأكيد والبدل والابتداء وقس على هذا تصب إن شاء الله تعالى والرابع مما يدخل عليه لام الابتداء على معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب وإعرابه إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر زيدا اسمه ولام لام الابتداء عمرا مفعول مقدم لضارب وضارب خبر إن وهو اسم فاعل وفاعله مستدر فيه جوازا تقديره هو فلو تأخر عن الخبر لم يجس دخولها عليه نحو إن زيدا جالس لفي الدار ولا إن زيدا آكل لطعامك لئلا تتأخر عن جزئي الكلام إذ حقها التقديم لكونها للابتداء لكن لكراهة الجمع بينها وبين إن لكونهما متفقتين في معنى التأكيد أخروها عنها ويشترطوا ألا يكون المأمول المتقدم حالا فلا يجوز إن زيدا لراكبا يأتيك وألا يكون الخبر مما لا يصلح لدخول اللام عليه كالفعل الماضي فلا يجوز إن عمرا لخالدا ضرب ولا إن زيدا لطعامك أكله خلافا الأخفش. Sudah kita ambil beberapa tempat dari lamul ibtida. Yang pertama, di mana itu lamul ibtida datang? Ketika lamul ibtida masuk ataupun pada khabarnya inna. Ya, pada khabarnya inna. Contohnya apa? Inna rabbaka lasari'ul iqabi. Kemudian yang kedua, ketika masuk kepada isimnya inna. Yang bagaimana syaratnya? Ya, agar isim tersebut atau isimnya inna tersebut diakhirkan dari khabarnya. Contohnya apa? Inna fi dzalika la'ibratan. Ya, yang ketiga di mana? Yaitu kepada dhamir fasal. Ya, dhamir fasal, dhamir yang memisahkan antara khabar dengan sifat. Dhamir yang didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya apa yang setelah ataupun apa yang setelahnya adalah khabar bagi yang sebelumnya. Contohnya inna hadza lahuwal qasasul haqq. Ya. Wa 'ala ma'mulil khabar. Kemudian tempat yang berikutnya, yang keempat dari lamul ibtida, adalah ketika dia masuk kepada ma'mulnya khabar dengan syarat taqaddumuhu 'alal khabar. Dengan syarat agar ma'mulnya khabar ini mendahului khabar. Contohnya inna zaidan la'amrun dharibun. Inna zaidan la'amrun dharibun. Di sini mana khabarnya? Dharibun. Ma'mulnya dharib mana? Amron. Ya, di sini ma'mulnya dharib, amron didahulukan penyebutannya dari khabarnya. Maka bisa dimasuki lamul ibtida. Inna zaidan la'amrun dharibun. Wa tatasilu ma az-zaidatu bi hadhihi al-ahruf fayubdilu 'amalaha, dan ma az-zaidah terkadang bergandengan dengan huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini mana? Inna wa akhwatuha. Ya. Fayubdilu 'amalaha, sehingga dengan masuknya ma az-zaidah ini dia membatalkan amalannya inna dan teman-temannya. Yang amalan inna dan teman-temannya adalah apa? Menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Ketika dimasuki ma, tidak lagi bisa beramal, batal amalannya oleh ma zaidah. Contohnya innamallahu ilahun wahid, bukan innamallaha. Batal amalannya inna dengan sebab masuknya ma. Dan di i'rab isim setelahnya sebagai mubtada. Wa qul innama yuha ilayya, juga sama. Wa annama ilahukum ilahu wahid. Nah, ketika dimasuki ma, bisa masuk kepada jumlah ismiyah, bisa juga masuk kepada jumlah fi'liyah. Innama yuha, jumlah fi'liyah. Ya, ini diantara perubahan yang terjadi pada inna dan teman-temannya ketika dimasuki ma. Yang tadinya hanya masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Wa annama ilahukum ilahu wahid, wa kannama zaidun qa'imun, walakinnahuma zaidun, walakinnama zaidun qa'imun, wala'allama zaidun qa'imun. Illa laita, kecuali laita. Fayajuzu fiha al-i'mal wal-ihmal. Boleh pada laita meskipun dimasuki oleh mazaidah untuk tetap diamalkan, menasabkan isimnya dan menasabkan dan merafakkan khabarnya. Wal-ihmal, boleh juga ihmal, tidak mengamalkan sebagaimana teman-temannya. Nahu laita mazaidan qa'imun binasbi zaidin, dengan menasabkan zaid, dengan mengamalkan laita ataupun merafakkannya zaidun, dengan mengihmal laita. Ya. Kita baca syarahnya. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini adalah kisah-kisah yang hak. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Hadza alha litanbih. Dza ismu isyaratin fi mahalli nasbin ismuha. Wal lam lamul ibtida. Huwa dhamiru faslin la mahalla lahu min al i'rab. والقصص خبر إن القصص خبر إن Walhaqu na'tunil qasas. Dengan al-haq, sifat bagi al-qasas. Wa ma zakartuhu, titik yang di sini, titik. Wa ma zakartuhu min anna dhamira al-fasli la mawdi'a lahu min al-i'rab huwa al-ashah. Dan apa yang telah saya sebutkan, bahwasanya dhamir fasl itu tidak ada mawdi', tidak ada mahal dalam i'rab, huwa al-ashah, ini yang paling sahih dari pendapat-pendapat yang ada. Ya. Sebagian mengatakan dia huruf la mawdi' laha min al-i'rab, sebagian yang lain mengatakan isim yang la mawdi' laha min al-i'rab. Dan di sana ada ucapan yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya dhamir fasl itu i'rabnya yang ikut sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, dia marfu. Sebelum mansub, dia mansub. Ini banyak di sana pendapat-pendapat ahli nahu terkait dengan dhamir fasl. Dan di sini Asy-Syarih mensahihkan bahwasanya dhamir fasl itu tidak ada mawdi', tidak ada mahal dalam i'rab. Fa huwa bimatsabatika fil khitabi, dan kedudukan daripada dhamir fasl adalah seperti kedudukannya kaf al-khitab yang ada pada zaka, zakuma. Wa minan nahwiyyin man yaqulu bi annahu badal, di antara ahli nahwu ada yang mengatakan bahwasanya dhamir fasl itu adalah badal. Ya, bagi isim sebelumnya. Wa minhum man yaqulu bi annahu ta'kid. Yang lain mengatakan bahwasanya dhamir fasl adalah ta'kid bagi yang sebelumnya. Wa la yalzamu ikhtilafuhu bi ikhtilafil matbu' idza ka fi at-ta'kid bi adh-dhahir. Ada yang kurang enggak di sini? Enggak ada ya? Apa terjemahnya, Hamzah? Wala yalzam ikhtilafu bi ikhtilafil matbu'. Mana ya, apa? Bib, yang baca bib. Apa terjemahnya, bib? Mana ya, apa? Nggak tahu. Ini lumayan. Tapi, wallahualam, sepertinya maksudnya tidaklah, ya, mengharuskan perbedaan antara matbu' dengan tabi ini melarang untuk dijadikan huwa sebagai ta'kid. Ini kan berbeda. Hadanya di sini mansub, huwanya marfu. Kok dijadikan sebagai ta'kid? Sedangkan kita tahu bahwasanya ta'kid yang lafzi sifatnya ya harus sama. Ya, marfu dengan marfu. Di sini yang mansub ditakkid dengan yang marfu. Ya, sepertinya Allah alam maksudnya ya, tidaklah mengharuskan perbedaan antara dhamir fasl dengan matbu'nah, dengan matbu'nya menghalangi dari dijadikannya dia dhamir fasl sebagai apa? Sebagai ta'kid gitu. Idza ka fi ta'kid bi dhahir, karena dipersyaratkan adanya kesamaan itu hanya pada ta'kid dengan isim dhahir. Iya. Ja'a Muhammadun Muhammadun kan. Ini ta'kid di dhahir, harus ada kesamaan. Iya. Adapun kalau ta'kid dengan dhamir enggak mesti sama i'rabnya. Yang ini mansub, yang ini marfu bisa. Seperti dalam contoh inna hadza, ya, atau kalau dalam contoh ini enggak bisa dijadikan sebagai ta'kid karena ada lam. Ya. Pada contoh yang lain yang enggak ada lamnya. Apa contohnya? Inna hadza huwa, misalkan Muhammadun. Nah, di situ huwa bisa dijadikan sebagai ta'kid bagi hadza. Yang hadza di situ mahalnya apa? Mansub. Kok bisa ditakkid dengan huwa yang marfu? Ini boleh. Pada bomir, adapun pada ta'kid dengan isim yang bomir enggak boleh gitu. Wa amma ta'kidu bi dhamir fala yushtaratu fihi dhalik, adapun ta'kid dengan bomir tidak dipersyaratkan adanya kesamaan dalam i'rab. Fa innaka taqul, karena engkau katakan pada ta'kid dengan bomir, marartu bika anta, di sini bika kaf bomir mutasil pada mahalnya apa? Jar, anta pada mahalnya rafa. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ta'kid dengan apa di sini? Dhamir. Wa marutu bihi huwa. Wa marutu bina nahnu. Wa nahu dhalik. Dan yang semisal itu. Bi ta'kidil majruri bil marfu', dengan menta'kid dhamir yang majrur dengan yang marfu'. Fakadha taqul. Demikian pula boleh kamu katakan pada contoh inna zaidan huwal muntaliq. Itu engkau katakan bahwasanya di sini huwa sebagai apa? Sebagai ta'kid dari Zaidan, ya, meskipun yang lebih bagus ya dhamir fasl, ataupun sebagai mubtada ya. Ataupun apa? Ya mubtada. Sebagai mubtada. Kemudian jumlah fi'liyah dari huwa dan al-muntalik pada mahalnya apa? Rafa'. Wa dhanantu Zaidan huwa al-fadilu. Di sini Zaidan. Ya, mansub ditakkid dengan huwa dhamir. Ini boleh. Wa dhanantu Zaidan huwa al-fadilu. Ya. Al-fadila. Ya. Kalau kita jadikan huwanya sebagai takkid berarti apa? Al-fadila. Ya. Kalau huwanya dijadikan sebagai dhamir fasal al-fadila. Kalau huwanya dijadikan mubtada al-fadilu. Huwa al-fadilu. Berarti nanti jumlah ismiyah dari huwa al-fadilu fi mahalli nasbin maful bi tsanin li dhanantu. Wa ba'd al-arab yaj'aluhu mubtada'an. Sebagian orang Arab ya menjadikan pada contoh ini yaitu dhamir fasal sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu khabaruh. Dan apa yang setelahnya dijadikan khabarah. Ya, wa ma ba'dahu khabarah. Dan yang setelahnya dijadikan sebagai khabarnya. Ya. Pada contoh tadi apa? Inna Zaidan huwa al-muntaliq. Sebagian mereka menjadikan huwa sebagai mubtada al-muntaliq khabar. Jumlah ismiyah fi mahalli rafin khabar inna. Wal majmu'u khabaru 'anil mubtada al-awwal. Dan keseluruhannya itu dijadikan sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Contoh tadi Zaidun ya huwa huwa al-qa'im misalkan. Zaidun sebagai mubtada, huwa al-qa'im huwa mubtada tsanin. Kemudian al-qa'im mubtada apa khabar lil mubtada as-tsani. Jumlah huwa al-qa'im fi mahalli apa? Raf'in khabar bagi mubtada yang pertama. Gitu. Wa quri'a fi ghairi sab'ah dan dibaca pada selain qira'ah sab'ah. Walakin kanu humu dhalimun. Walakin kanu humu dhalimun. Ini pada selain qira'ah sab'ah. Adapun qira'ah sab'ah membacanya dengan apa? Mansub. Walakin kanu humu dhalimin. Kemudian juga pada contoh yang lain. Intaroni ana aqallu. Bukan aqalla. Intaroni ana aqallu minka malan. Biraf'i aqal. Dengan merafakkan aqal. Wala yakhfa annahu qad yahtamilu ba'd hadhihi al-a'arib fi mawdi' fi ba'd al-mawadhi' duna ba'd. Dan tidak samar lagi bahwasanya dan tidak tersamarkan ya, jelas bahwasanya memungkinkan ya. Memungkinkan sebagian i'rab ya. Qad yahtamil ba'd hadhihi al-a'arib bahwasanya dhamir fasl memungkinkan sebagian i'rab ini. Ya, nanti akan ada rinciannya. Fi ba'dil mawadhi' pada sebagian tempat. Duna ba'din tidak pada tempat yang lain. Nanti ada rinciannya. Kalau pada contoh ini. Walakin kanu humu zalimun. Dibaca al-zalimun sebagai apa berarti? Khabar ya bagi hum. Kemudian. Fayahtamilu. Maka dhamir fasl memungkinkan pada contoh. Kunta antar raqiba. In kunna nahnu al-ghalibin. Tajiduhu inda Allahi huwa khaira. In tarani ana aqalla. Memungkinkan. Ini maf'ul dari apa? Yahtamil. Fayahtamil. Memungkinkan. Pada contoh yaitu al-fasla. Yahtamil al-fasla fi nahwi. Memungkinkan. Bamir fasal. Pada contoh tadi. Kunta antar raqiba. Ya. Kunta antar raqiba. Kalau antum i'rab sebagai bamir fasal. Antanya berarti ar-raqib sebagai apa? Sebagai khabar. Kana khabar kana mansub kunta anta raqiba wa ta'kid boleh pula dijadikan sebagai ta'kid antanya berarti anta pada mahalnya apa ta'kid pada mahalnya rafa ta'kid bagi dhamir ta kunta anta raqib ya atau sebagai badal juga sama rafa berarti mahalnya ya. Dunal ibtida dan tidak bisa pada contoh ini. Kunta antar raqiba. In kunna nahnul ghalibin. In tarani ana aqalla minka. Tidak bisa dijadikan dhamir fasal di situ sebagai ibtida. Ataupun dhamir tersebut tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Kenapa tidak bisa? Lintisobi ma'ba'dah. Karena yang setelahnya mansub. In kunta antar raqiba. Mansub yang tidak bisa. Adapun kalau dijadikan sebagai dhamir fasal. Bisa. Taukid bisa karena dia ar-raqiba tetap sebagai apa? Khabarnya kana. Pada contoh tajidu indallahi wa khaira tetap sebagai maf'ul keduanya tajidu. pada contoh intaroni ana aqalla minka tetap karena dia sebagai apa? Maful keduanya apa? Taro. Wa fi nahwi dan pada contoh in kana hadha huwal haqqu min indik. In kana hadha huwal haqqu min indik. In kana hadha huwal haqqu min indik. Bin nasab. Ya, dengan nasab in kana hadha huwal haqqu min indik surat apa ini? Taubah ya. In kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alayna hijaratan minas sama'a wa'itina bi'azabin alim. Dengan nasab ini memungkinkan al-fasla sebagai dhamir fasl. Ya, memungkinkan. Hadza sebagai isimnya kana, kemudian al-haqqa sebagai khabarnya apa? Kana. Wal badal juga memungkinkan badal. Huwa badal dari apa? Hadza. Dunal ibtida dan tidak bisa dijadikan pada semisal contoh ini sebagai mubtada. Kenapa? Lintisabi ma ba'da, karena setelah dhamir ini mansub. Iya, enggak bisa. Wa duna ta'kid dan juga tidak bisa yang setelah dhamir huwa dijadikan sebagai ta'kid. Kenapa? Li'anna dhahir la yu'akkad bil mudmar. Karena isim dhahir itu hadza tidak boleh ditaukid dengan mudmar huwa. Ini katanya kayak gitu. Li'anna dhahir la yu'akkad bil mudmar. Karena isim dhahir tidak bisa ditaukid dengan dhamir. Walal akas tidak boleh sebaliknya katanya. Ini. Yaitu apa sebaliknya? Dhamir tidak bisa ditakki dengan isim dhahir. Wa fi nahwi Zaidun huwal alim wa inna Amran huwal qa'im. Adapun pada contoh Zaidun huwal alim dan inna Amran huwal qa'im ini memungkinkan ya huwa di situ sebagai dhamir fasl, juga memungkinkan sebagai mubtada, juga memungkinkan sebagai badal. Duna ta'kid, tapi tidak memungkinkan untuk dijadikan yang setelahnya sebagai, ataupun tidak memungkinkan untuk dhamir tersebut dijadikan sebagai ta'kid ataupun ta'ukid. Kenapa? Li'anna dhamir la yu'akid al-zahir, karena dhamir tidak bisa menta'ukid isim yang zahir. Wa fi anta antal fadil dan pada contoh anta antal fadil, innaka anta allamul ghuyub, ini memungkinkan al-fasl, dhamir fasl. Juga ta'kid, juga al-badal, dan juga ibtida. Semuanya bisa masuk. Wa qis ala hadha tusib insya'allahu ta'ala. Kiaskan dengan ini, tusib. Saya engkau akan benar insya'allahu ta'ala. Ya, sampai di sini. Ada yang belum faham? Martubika anta. Di situ mana ta'kidnya? Anta. Yang ditaukid apa? Homir. Ya, betul kan? Bomir mentaukid bomir bisa. Berarti yang telah lewat itu lemah ya. Yang telah lewat ya, dari pendapat sebagian nahu yang mengatakan bahwasanya isim yang datang setelah pembahasan apa yang sebelumnya itu? Bomir ya. Ya, ada yang mengatakan ta'kid itu lemah berarti kan. Sebelumnya kan disebutkan bahwasanya bomir fasal yang roji atau punya sahih tidak ada mahal dalam i'rab. Sebagian mengatakan apa? Badal. Sebagian mengatakan ta'kid. Ini lemah berarti kan. Kenapa? Karena tidak bisa. Bomir menta'kid apa? Isim dhahir. Yang lain? Apa? Mana? Iya itu bisa. Ya, bomir dengan bomir bisa. Yang lain enggak ada? Ya, lanjut. Warabi', tempat yang keempat dari lamul ibtida. Ya, sudah kita ambil tiga tempat. Ya, yang pertama ketika pada khabar ataupun yang pertama pada khabar inna. Yang kedua pada ma'mul ataupun pada apa? Isimnya inna. Dan yang ketiga pada dhamir fasl dan yang keempat والرابع مما يدخل عليه لام الابتداء على معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو إن زيدا لعمرا ضارب. Yang keempat mimma yadkhulu alaihi lam, dari tempat yang dimasuki oleh lamul ibtida adalah ma'mulnya khabar. Ya, ma'mulnya khabar. ya ma'mul bisa maf'ul, bisa jar majrur, bisa dzaraf. Yaitu pada ma'mulnya khabar. Dengan syarat agar ma'mul itu mendahului khabarnya. Atau dengan syarat agar ma'mulnya mendahului khabarnya. Contohnya, inna zaidan la'amran dharibun. Sesungguhnya zaid, la'amran dharibun. Apa artinya? Inna zaidan la'amran dharibun. Sesungguhnya zaid. Apa? Hah? Memukul Amr. Sesungguhnya zaid memukul Amr. Ya kan? Asyik kan inna zaidan dharibun amran. Sesungguhnya zaid memukul Amr. Ya. Di sini ma'mulnya dharib, emang khabarnya dulu, khabarnya dharib. Ma'mulnya dharib amran, itu kan maf'ulnya dharib. Ya, di sini ma'mulnya dharib yaitu amran didahulukan dari dharib, maka boleh dimasuki oleh lam. Wa i'rabuhu inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar zaidan ismuha wal lam lamul ibtida amran maf'ulun muqaddam li dharib. Jadi amran maf'ul muqaddam bagi dharib. Wa dharibun khabaru inna. Dharib khabarnya inna. Wa huwa ismu fa'ilan. Dia dharib isim fa'il. Wa fa'iluhu mustatirun fihi jawazan. Fa'ilnya mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Falau ta'akhara anil khabar. Seandainya ma'mulnya ini diakhirkan dari khabar. Khabar dulu disebutkan kemudian ma'mulnya. Maka lamnya juzduhuluha alaih. Maka tidak boleh untuk ma'mulnya dimasuki oleh apa? Lamul ibtida. Ya, seandainya ma'mulnya khabar diakhirkan dari khobar-khobar dulu, kemudian ma'mulnya, maka tidak boleh di situ ma'mulnya dimasuk oleh lamul ibtida. Inna zaidan, contohnya inna zaidan jalisun lafiddar. Tidak boleh di sini. Inna zaidan jalisun lafiddar. Kalau mau dibuang lamnya. Inna zaidan jalisun fiddar. Ataupun didahulukan. Ya, ma'mulnya. Inna zaidan lafiddari jalisun. Adapun kalau dikatakan inna zaidan jalisun lafiddar, tidak boleh. Ya. Wala inna zaidan akilun la ta'amak. Tidak boleh pula dikatakan inna zaidan akilun la ta'amak. Kenapa? Karena ma'mulnya akil yaitu ta'amak diakhirkan dari apa? Khabarnya akil. Ya, kalau mau didahulukan inna zaidan la ta'amaka akilun, ataupun kalau mau dibuang lamnya inna zaidan akilun ta'amak. Li'alla, kenapa tidak boleh? Ya, ketika ma'mulnya diakhirkan untuk dimasuki oleh lamul ibtida, li'alla tata'akhkhar an juz'ai al-kalam, agar jangan sampai lamul ibtida itu diakhirkan dari dua bagian kalam. Kenapa enggak boleh? Idh haqquha at-taqdimu, karena hak dari lamul ibtida adalah didahulukan, itu kan asalnya didahulukan lamul ibtida, namanya juga lamul ibtida. Haknya dia didahulukan. Kenapa? Likauniha lil ibtida, karena dia didatangkan untuk membuka kalam. Lakin kenapa? Hanya saja dia di zuhliqa, dipindahkan. Likarohatil jam'i bainaha wa baina inna, karena tidak disukainya berkumpulnya lamul ibtida dengan inna. Itu alasannya. Likaunihima mustafiqataini fi makna ta'kid. Kenapa tidak disukai berkumpulnya lamul ibtida dengan inna? Karena keduanya satu dalam makna taukid, sama dalam makna taukid. Ya. Akharuha anha, oleh karenanya mereka alinahum mengakhirkan lamul ibtida dari inna. Ya. Ya, lakin hanya saja karena tidak disukainya berkumpulnya lamul ibtida dengan inna, karena keduanya satu makna, maka mereka ahlinahu akharuha anha, mengakhirkan lamul ibtida dari inna. Nah, itu alasannya. Ya. Kenapa tidak boleh di, ataupun kenapa ma'mulnya khobar tidak boleh dimasuki oleh lam? Karena agar jangan sampai lamul ibtida itu diakhirkan dari dua juz kalimat. Ya. Jelek gitu. Wa ishtaratu an la yakuna al-ma'mul al-mutaqaddim halan fala yajuzu inna zaidan la rakiban yatika wa an la yakuna al-khabaru mimma la yasluhu li dukhuli lam 'alayhi kal-fi'l al-madi fala yajuzu inna 'amran la khalidan daraba wala inna zaidan la tu'amaka akilun akala khilafan al-akhfash. Dan disyaratkan agar ma'mul yang mendahului, ya, ma'mul yang mendahului itu bukan berupa hal, ya. Tadi kan syaratnya agar lamul ibtida itu masuk pada ma'mulnya khobar, agar ma'mulnya ini didahulukan dari apa? Khobarnya. Syarat berikutnya, agar ma'mul yang mendahului khobarnya itu bukan hal. Bukan hal. Ya. Hal juga ma'mul, tapi dikecualikan. Ya. Fala yajuzu inna zaidan larakiban ya'tika. Maka tidak boleh dikatakan inna zaidan larakiban ya'tik. Sungguhnya Zaid dalam keadaan berkendaraan datang kepadamu. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena rakiban adalah apa? Hal. Bagi apa? Bomir. Huwa. Yang balik kepada Zaid. Wa an la yakuna al-khabaru mimma la yasluh li dukhulil lam. Dan juga syarat berikutnya agar khabarnya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dimasuki oleh lam. Agar khabarnya bukan termasuk khabar yang tidak bisa dimasuki lam. Karena ada khabar yang tidak bisa dimasuki lam. Ya. Seperti khabar yang berupa fil madhi. Fil madhi tidak bisa dimasuki lam. Maka tidak boleh. Ya. Fala yajuzu, sehingga tidak boleh dikatakan inna amran la khalidan doroba. Ya. Saya ulangi, agar khabarnya bukan kalimat yang tidak bisa dimasuki oleh lam. Seperti fil madhi. Maka tidak boleh dikatakan inna amran la khalidan doroba. Di sini syarat sudah terpenuhi. Yaitu apa? Ma'mulnya diakhirkan dari khobar. Khobarnya kan boroba. Ma'mulnya didahulukan. Tapi syarat yang lain tidak terpenuhi. Yaitu apa? Khobarnya, yaitu boroba, adalah diantara kalimat yang tidak bisa dimasukin lam. Maka enggak boleh. Wala inna zaidan la tu'amaka akala. Juga yang semisal itu, contoh yang lain, inna zaidan la tu'amaka akala. Enggak boleh. Kenapa? Karena khobarnya itu akala, tidak bisa dimasukin lam. Ya. Berbeda dengan contoh-contoh yang sebelumnya. Inna Zaidan la amran dharibun. Bisa khabarnya dimasukin lam. Inna Zaidan apa? Inna Zaidan sudah kan bahasanya kan di antara tempatnya itu masuk pada khabar yang diakhirkan. Ya. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Inna Zaidan la dharibun, misalkan apa Zaidan. Kalau khabarnya tidak dimasuki oleh lam, tidak bisa dimasuki lam al-ibtida, meskipun ma'mulnya itu didahulukan dari khabarnya, tetap tidak bisa dimasuki apa? Lam al-ibtida. Berbeda halnya dengan pendapatnya al-akhfash yang membolehkan. Sampai di sini ada yang belum paham? Jadi kesimpulannya bagaimana? Tempat yang keempat ini dari lam al-ibtida yaitu pada apa? Ma'mulnya khobar dengan syarat agar ma'mulnya ini didahulukan dari apa? Dari khobarnya. Syarat berikutnya agar ma'mulnya bukan hal. Syarat berikutnya agar khobarnya apa? Bisa dimasuki lam. Adapun kalau khobarnya tidak dimasuki lam, lebih tidak, maka tidak diperbolehkan. Sudah. Kemudian baca lagi. Belum dibaca nih ya. Wa tattasilu mal harfiyyah az-zairah wa tusamma al-harfiyyah az-zairah wa tusamma al-mal kafiyyah lakinna ma tasalat bihi anil amal walau abbar al-musannifu bil tusamma mal kafata lakinna ma likafiha ما اتصلت به عن العمل والعبر المصنف بالكافة بدل الزائد فزائدة لكان أولى لأن من يجوز عمل هذه الحروف عند اتصالها بها يسميها في حال إعمالها زائدة فعند إلغائها يسميها كافة بهذه الأحرف أي الستة المقدمة فيبطل عملها فلا تنصب الاسم ولا فيبطل عملها فلا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر لأن بدخول ما هذه زال اختصاص زال اختصاص الأحرف المذكورة بالجمل الإسمية وتهيأت للدخول على الجمل الفعلية، ولذا تسمى ما هذه أيضا المهيئة المهيئة لأنها هيأت هذه الحروف للدخول على الأفعال وهي لا تدخل عليها، فلما دخلت عليها خرجت عن شبه الفعل الذي هو بناء آخر على الفتح. واتصال الضمائر واتصال الضمائر بها كاتصالها بالفعل، ولذلك ابتدأ بعدها الكلام وصح مجيء الجملتين بعدها الإسمية والفعلية كما سيمثل به المصنف نحو إنما الله إله واحد، هذا مثال لإهمال إن المقصورة ودخولها على الجملة الإسمية. ويعرب إن حرف توكيد ونصب بطل عملها، ما كافة، الله مبتدأ، إله خبر، واحد نعت، وتفيد أن مع ما إذا كانت كافة ما يفيده النفي والإثبات، فإذا قلت إنما زيد قائم فمعناه ما زيد إلا قائم، بخلاف ما لو كانت زائدة فإن قولك إنما زيدا عالم بنسب زيد لا يفيد الحصر. ونحو قل إنما يوحى إلي، هذا مثال لدخول إن المقصورة بعد إهمالها على الجملة الفعلية. ويعرب قل فعل أمر ففاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، إن حرف توكيد ونصب، وما كافة، يوحى فعل مضارع يغير الصيغة مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف، وإلى جار ومجرور متعلق بيوحى، ونائب الفاعل المصدر المنسبك من قوله إنما إلهكم إله واحد، والتقدير قل إنما يوحى إلى وحدانية إلي وحدانية الإله، أي لا تعدده، فالحصر نسبي. واستفيد من هذا أنما الكافة إذا دخلت على أن المفتوحة لا تخرجها عن المصدرية، نبه عليه أبو البقاء وغيره. ونحو إنما بفتح الهمزة إلهكم إله واحد، هذا مثال لإهمال أن المفتوحة ودخولها على الجملة الإسمية. فيعرب أن حرف توكيد ونصب ما كافة، وإله مبتدأ، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع، وإله خبر المبتدأ، واحد صفة. ومثال دخولها على الجملة الفعلية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ونحو كأنما زيد قائم، هذا مثال لإهمال كأن ودخولها على الجملة الإسمية. ويعرب كأن حرف تشبيه ونصب ما كافة، زيد قائم مبتدأ وخبره، ومثال دخولها على الجملة الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، ونحو لكنما زيد قائم، هذا مثال لإهمال لكن ودخولها على الجملة الإسمية. ويعرب لكن حرف استدراك ونصب ما كافة، زيد قائم مبتدأ وخبره، ومثال دخولها على الجملة الفعلية قول الشاعر ولكنما أسعى لمجد مؤثل فقد أدرك المجد المؤثل أمثالي. ونحو لعل ما زيد قائم هذا مثال لإهمال لعل ودخولها على الجملة الإسمية ومثال دخولها على الجملة الفعلية قول الشاعر أعد نظرا يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة إلا ليت فإنها مستثناة من قوله وتتصل ما الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها فيجوز فيها الإعمال عند دخول ما الزائدة عليها لأنها مع دخولها عليها باقية على اختصاصها بالأسماء فلا يقع بعدها الفعل خلافا لابن أبي الربيع ويجوز فيها الإهمال إلحاقا بأخواتها نحو ليت ما زيدا قائم بنسب زيد على أنه اسم ليت وما زائرة لا كافة وقائم خبرها ورفعه على أن ما كافة وزيد مبتدأ وقائم خبره فقد روي بنسب الحمام ورفعه قول النابغة في الزرقاء وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لما تنقص ولم تزل فكم تزد ولم تزد فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد وتتصل ما الحرفية الزائدة وتسمى ما الكافة لكفها ما اتصلت به عن العمل ولو عبر المصنف الكافة بدل الزائدة لكان أولى لأن من يجوز عمل هذه الحروف عند اتصالها بها يسميها في حال إعمالها زائدة وعند إلغائها يسميها كافة dan bergandengan ma'al harfiyah ya wa tatasil ma'al harfiyah az-zaidah dan bergandengan ma'al harfiyah az-zaidah dan ma' ini disebut juga dengan ma'al kafah kenapa likaffiha mattasalat bihi 'anil 'amal karena ma' ini menahan apa yang bergandengan dengannya dari amalannya ya inna ketika digandengi dengan ma' maka ma' ini menghalangi amalannya inna ya makanya disebut dengan kafa isim fa'il kafa yakufu kaf ya. Walau abara al-musannif bil kafah seandainya al-musannif sahibul matan mengungkapkan dengan ungkapan al-kafah bukan az-zaidah beliau dalam matan mengungkapkan dengan apa kalimat az-zaidah ma az-zaidah seandainya kata syarih beliau al-musannif mengungkapkan dengan al-kafah sebagai ganti dari az-zaidah lakan aula niscaya ini lebih baik lebih utama. Kenapa? Lianna man yujawizu amala hadhil huruf karena ahli nahu yang membolehkan amalannya huruf-huruf ini ketika bersambung dengan ma yusammiha fi hali i'maliha menamakan ya ma ini ketika mengamalkan yang bergandengan dengannya dengan ma zaidah wa inda ilgha'iha yusammiha kafah dan ketika mengilgha tidak mengamalkan kalimat-kalimat yang bergandengan dengan ma ini, yusammiha kafah, menamai ma tersebut dengan kafah. Nah, itu alasannya. Mengapa yang lebih tepat adalah apa? Ma kafah bukan az-zaidah, karena ada sebagian mereka orang Arab yang tetap mengamalkan apa? Inna dan teman-temannya meskipun dimasuki oleh ma, dan ketika itu ma-nya disebut dengan ma apa? Zaidah. Adapun ketika maknya itu menahan amalannya inna dan teman-temannya, maka disebut dengan apa? Kafah. Mak yang menahan. Kafah ya kufu. Ya. Kafun. Muannatsnya kafah. Bersambung dengan mak zaidah bihadil ahruf. Dengan huruf-huruf ini. Yang enam jumlahnya yang telah lewat. Ya. Kalau tadi jadi namanya kafah, bagusnya yubdil ya. Ya mungkin bisa juga yabdil ataupun yubdil, karena dia muannats bukan hakiki. Yubdil amalaha, ataupun sehingga batallah amalannya inna dan teman-temannya. Fayabdulu amaluha, sehingga batallah amalannya inna dan teman-temannya. Fala tansibul isma wala tarfa'ul khabar. Tidak lagi dia inna dan teman-temannya menasabkan isim, dan juga tidak lagi merafa'kan khabarnya. Li'anna bidukhuli ma hadhihi zala ikhtisasul ahruf al-mazkurah bil jumal al-ismiyah. Kenapa? Apa alasannya ketika dimasuki oleh ma al-kafa ini, inna dan teman-temannya tidak lagi bisa beramal? Karena dengan masuknya ma ini, ya, ma apa? Kafa. Zala ikhtisasul ahruf al-mazkurah bil jumal al-ismiyah. Hilang kekhususan huruf-huruf yang telah disebutkan untuk bisa masuk kepada isim. Jadi ketika belum dimasuki oleh ma, ini huruf-huruf khusus masuk kepada apa? Jumlah ismiyah saja. Ah, ketika sudah dimasuki ma, hilang kekhususannya untuk bisa masuk kepada jumlah isim saja, hilang. Bisa dipahami itu? Wa tahayya'at lidukhuli 'alal jumalil fi'liyah, dan dia pun mulai ya bisa dimasuki oleh jumlah fi'liyah. Tahayya, bersiap-siap untuk menerima jumlah fi'liyah. Walidha tusamma ma hadhihi aydha al-muhayyi'ah. Oleh karenanya ma ini juga disebut dengan ma al-muhayyi'ah. Ma yang mempersiapkan. Ya, masuknya jumlah fi'liyah. Li'anna hayya'at hadhil huruf lidukhul 'alal af'al. Karena ma ini mempersiapkan huruf-huruf ini untuk bisa masuk kepada fi'il-fi'il. Wa hiya la tadkhulu 'alayha. Ya. Sedangkan huruf-huruf tadi aslinya tidak bisa masuk kepada apa? Fi'il-fi'il, ya kan? Falamma dakhalat 'alaiha, tatkala ma ini masuk kepada huruf-huruf tersebut, ini ada teman-temannya, kharajat 'an shibhi al-fi'li alladhi huwa binau akhiri, maka dia keluarlah. Ya, dari keserupaannya dengan fi'il, yang mana fi'il itu adalah binau akhiri, mabni akhirnya. Di atas fathah. Ya. Juga ittisalu dhamir biha, bersambungnya dhamir dengan fi'il. Kita tahu bahwasanya inna dan teman-temannya bisa bersambung dengan apa? Dhamir. Iya kan? Innahu, ka'annahu, laitahu, bisa kan? Berarti dia ada keserupaan dengan apa? Fi'il. Ah, dengan dimasukinya huruf-huruf ini oleh ma, maka hilang keserupaannya dengan fi'il, tidak lagi bisa menerima dhamir. Iya. Enggak bisa dikatakan innamahu. Iya kan? Saya ulangi. Ya. Wa hiya la tadkhul 'alayha. Jadi huruf-huruf ini pada asalnya tidak bisa masuk kepada fi'il-fi'il. Ya, manakala ya ma masuk kepada huruf-huruf ini, hilanglah ya keserupaan huruf-huruf ini dengan fi'il. Yang mana fi'il itu memiliki ciri yang pertama bina akhirnya. Di atas fathah. Kemudian bersambung akhirnya dengan bemir-bemir. Ya. Katti soliha bil fi'li. Ya. Jadi hilang sisi keserupaannya dengan fi'il. Yang pertama bina di atas fathah. Kemudian itisalu bemir biha. Bersambungnya bemir dengan huruf-huruf tadi. Seperti bersambungnya bemir-bemir tersebut dengan fi'il. Ya. Tadi sebelum dimasuki oleh ma, serupa dengan apa? Fi'il. Ya, bina di atas fathah. Iya kan? Ya. Kemudian juga serupa dari sisi yang lain, bisa bergandengan dengan apa? Dhamir. Innahu sebagaimana fi'il juga bisa bergandengan dengan apa? Dhamir. Ya. Walidza ubtudi'a ba'daha al-kalam, oleh karenanya ubtudi'a ba'daha al-kalam. Ya. Setelah dimasuki oleh ma, bisa kalam dimulai dengannya. Atau salah, ya, keliru afan. Walidzalika ubtudi'a ba'daha al-kalam, oleh karenanya kalam yang datang setelah inna yang dimasuki ma itu dijadikan mubtada, bukan sebagai isimnya. Walidzalika ubtudi'a ba'daha al-kalam, oleh karenanya dijadikan mubtada, jumlah ibtidaiyah, kalam yang datang setelah inna ma. Wa sahha maji'ul jumlataini ba'daha, dan bisa datang, ya, benar datangnya dua jumlah setelahnya, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, kama sayumatsilu bihi al-musannif, sebagaimana yang akan dicontohkan oleh al-musannif. Ya. Paham yang di sini? Ya. Jadi huruf-huruf tadi itu ada keserupaan dengan fi'il. Dari sisi maknanya juga ya. Inna maknanya u'akid kan. Ka'anna usyabbih. Laita. Apa laita? Atamanna. Iya kan. Serupa. Sisi keserupaan yang lain dengan fi'il. Ya tadi. Huruf-huruf tadi. Bisa bergandengan dengan dhamir. Sebagaimana fi'il. Adapun isim tidak bisa. Ah, tatkala dimasuki ma, hilang keserupaannya dengan apa? Fi'il. Yang tadinya bisa bergandengan dengan dhamir tidak bisa lagi. Ya. Oleh karenanya, jumlah yang datang setelah innama ataupun teman-temannya, ka'annama dan seterusnya, itu dijadikan sebagai kalam yang apa? Mubtadi. Kalam yang sifatnya di permulaan ataupun mubtada, di i'rab yang setelahnya sebagai mubtada. Ya. Kalau jumlah ismiyah, ya. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah ibtidaiyah. Sama. Ya. Nahu innamallahu ilahun wahid, tidak lain Allah itu adalah ilah yang satu, ilah yang esa. Hadza misalun li ihmali inna al-maksurati wa dukhuliha 'ala al-jumlatil ismiyah. Ini adalah contoh dari tidak diamalkannya inna yang dikasrah, ya, wa dukhuliha 'ala jumlah al-ismiyah, dan masuknya inna kepada jumlah ismiyah. Kenapa diimal? Karena dimasuki oleh ma. Wa i'rabuhu inna harfu taukidin wa nasbin batala 'amaluha. Ma kafatun. Allah mubtada, ilahun khabar tu. Allahnya diirab sebagai mubtada. Itu makna ubtudi'a ba'daha al-kalam. Ilahun khabar wahid na'tun wa tufidu anna ma'ama idza kanat kafah ma yufidu an-nafyu wal itsbat. Ini anna bersama ma, ya, apabila maknya ini kafah, memberikan faedah penetapan, penafian dan juga penetapan. Nah itu, jadi anna bersama ma yang kafah, bukan yang zaidah, memberikan faedah nafi juga isbat. Ya. Fa idza qulta inna ma zaidun qaim, apabila engkau berkata inna ma zaidun qaim, maka maknanya ada isbat, ada nafi, ada isbat. Maknanya ma zaidun illa qaim. Ya. Mana di sini nafinya? Ma zaidun. Isbatnya? Iya, illa qaim. Ma zaidun illa qaim. Tidaklah zaid kecuali dia dalam keadaan berdiri. Dihasar di sini zaidnya pada apa? Al-qiyam. Ya. Bi khilafi ma law kanat zaidah, berbeda kalau maknya zaidah. Fa inna qawlaka innama zaidan 'alim, maka ungkapanmu, ya, pada contoh innama zaidan 'alim, di sini kan di'mal innanya kan, buktinya apa? Maknya di sini zaidah bukan kafah, buktinya apa? Zaidahnya mansub. Innama zaidan 'alim dengan nasab zaid, maka ini tidak memberikan faedah hasar. Ya, innama zaidan apa? Alim, maknanya sungguh zaid adalah alim, bukan tidaklah zaid melainkan seorang yang alim, tidak ada hasar. Ya. La yufidu al-hasar. Tidak ada pengurungan ilmu pada zaid. wa nahu, dan contoh qul inna ma yuha ilayya, hadza mithalun li dukhuli innal maksurati ba'da ihmaliha 'ala al jumlatil fi'liyah. Kemudian contoh inna ma yuha ilayya, ini contoh masuknya inna yakni kasrah kepada setelah diihmal kepada jumlah fi'liyah. Ya, wa i'rabu qul fi'lu amrin wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiru anta, inna harfu tawkidin wa nasbin, wa ma kafatun yuha fi'lun mudari'un mughayyiru sighati marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, وعلامه رفعه ضمه مقدره على الالف منع من ظهورها التعذر لانه فعل مضارع معتل الاخر بالالف والى جار ومجرور والي جار ومجرور متعلق بيوحى ونائب الفعل المصدر المسبق نائب الفعلnya مصدر المسبق من قوله انما الهكم اله واحد والتقدير قل انما يوحى الي وحدانيه الاله تقديرnya tidak lain katakanlah ya tidak lain yang diwahyukan kepadaku hanyalah wahdaniyatul ilah, tentang keesaan ilah, yakni la ta'adduduh, bukan berbilangnya ilah. Yang diwahyukan kepadaku dari Allah hanyalah keesaan ilah, bukan berbilangnya ilah. Fal hasr nisbi, pengurungannya di sini nisbi, tidak mutlak, hanya masalah uluhiyah di hasr, ya hanya untuk Allah, bukan sifatnya umum, kan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul kan banyak, iya kan, banyak ya, ada uluhiyah, ada di sana syariat-syariat yang lain ya, ataupun ada syariat-syariat perintah larangan dan sebagainya ya. Di sini hasyarnya sifatnya nisbi, yaitu khusus dalam masalah uluhiyah ya, di hasar ya. Jadi maknanya innama yuha ilayya wahdaniyatul ilah, tidaklah aku diwahyukan kecuali tentang wahdaniyah ilah, bukan berbilangnya ilah. Jadi hasarnya nisbi, yaitu pada kaitannya dengan tentang uluhiyah saja, sehingga tidak menafikan adanya yang lainnya. Kayak yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya kan banyak kan ya. Ini dalam masalah uluhiyah saja. وَسُفِدَ مِنْ هَذَا أَنَّمَا الْكَافَةَ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى أَنَّ الْمَفْتُوحَةِ لَا تُخْرِجُهَا عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ نَبَهَ عَلَيْهِ أَبُو الْبَقَاءِ وَغَيْرُهُ. Dan diambil faedah dari sini bahwasanya ma'al kafah apabila masuk kepada anna ya, ma'al kafah apabila masuk kepada anna al-maftuhah, anna ini fathah, maka dia tidak mengeluarkan anna dari masdariyahnya, tetap dia sebagai masdariyah. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh Abul Baqa dan selainnya, ditandih oleh Abul Baqa dan selainnya. Ada iskal sebelum kita lanjut? Apa? Ya tadi nisbi ya, dinisbah ila syai'in muayyan, terkait dengan sesuatu tertentu saja, muqayyad gitu. Hingga mutlak. Ya. Hasarnya tidak mutlak. Hanya dihasar dalam masalah uluhiyah. Ya. Pembahasan tentang uluhiyah. Ada pembahasan yang lain tidak dihasar. Ya, karena kita tahu bahasanya yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak, di antara masalah uluhiyah dan masalah uluhiyah ini dihasar gitu. Yaitu bahwasanya uluhiyah itu hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berbilang. Wa sufida min hadza sudah ya. Wa nahu, contoh yang lain, annama bi fathil hamzah, annama dengan fath hamzah, ilahukum ilahu wahid, hadza mithalun li ihmali anna al-maftuhah, ini contoh dari diihmalkannya anna ini fathah. Annama ilahukum ilahu wahid. Wa dukhuluha 'ala al-jumlah al-ismiyah, dan masuknya ma kepada jumlah ismiyah. Wa i'rabu i'rabnya anna harfu tawkidin wa nasbin wa ma kafatun wa ilah mubtada wal kaf mudhafun ilayhi wal mim 'alamatul jam'i wa ilah خبر المبتدا وواحد صفه ومثال دخولها على الجمله الفعليه افحسبتم انما خلقناكم عبثا ونحو كانما زيد قائم هذا مثال لاهمال كان ini contoh dari ihmalnya apa كان dan masuknya dia kepada jumlah ismiyah واعرابه كان حرف تشويه ونصب وما كافه زيد قائم زيد وما كافه Zaidun qa'imun mubtada wa khabaruh. Zaidun qa'imun mubtada wa khabaruh. Wa mithalu dukhuliha 'ala al-jumlah al-fi'liyah, contoh masuknya ma kepada jumlah ismiyah, ka'annama yusaquna ila al-maut. Wa nahwi lakinnama Zaidun qa'imun. Hadza mithalun ihmali lakinna, ini contoh dari ihmalnya. Lakinna Ya. Dan masuknya lakinna kepada jumlah ismiyah. Wa i'rabuhu lakinna harfu sidrak wa nasbin. Kemudian ma kafa zaidun qa'imun mubtada wa khabaruh. Wa mithalu dukhulihi 'ala al-jumlah al-fi'liyah qawlu sya'ir walakinna mas'al majdin mu'assilin wa qad yudriku al-majd al-mu'assil wa qad yudriku al-majd al-mu'assila amthali. Ya. Di sini mana syaitnya? Walakinna ma'asa masuk kepada fi'il. Lakinna atau lakinna ma' masuk kepada asa. Hanya saja as'a li majdin mu'assilin. Aku berupaya mendapatkan kemuliaan yang terus menerus. Wa qad yudrikul majda al-mu'assila al-amthali. Dan terkadang orang yang semisalku juga bisa mendapatkan kemuliaan yang terus menerus. Ada yang menufaham? Kalau dia berarti paham ya. Kafa terus Masariyah. Bukan Masariyah si Anna, membahas Anna tadi. Tidak menghalangi Anna dari Masariyahnya Anna yang dibahas itu. Jadi ya tadi Inna ataupun ke Anna tidak menghalangi Anna. Bukan ke Anna, bukan ke Anna, bukan. Tadi lagi bahas apa tadi? Inna atau Anna? Inna ya? Anna. Ya. Bukan Anna yang itu. Anna yang setelahnya. Bukan apa? Apa tadi lagi membahas apa tadi? Innama, lagi membahas inna. Iya kan? Innama, ma ini tidak menghalangi anna istilahnya annama tuh. Ah, afannya mana? Iya, itu ya betul ya. Tadi yang mana? Annama ya? Mana tadi ucapannya Musani tadi? Iya. Oh ya betul betul. Wastufida min hadza anna ma al-kafah idza dakhalat, dan diambil faedah di sini bahwasanya ma al-kafah apabila masuk kepada anna yang di fathah, tuh. Kepada anna yang di fathah tidaklah mengeluarkan anna yang di fathah dari masdariyah. Ya. Qul inna ma yuha ilayya anna ma annanya. Ya. Ma-nya di situ ma apa di sini? Anna ma ilahukum. Hah? Sama enggak dengan yang di atas? Sama ya? Kafa juga ya? Ya mungkin bisa. Ya. Apa? Iya, ilahu mubtada, wahinya khobar. Berarti maknya di situ kafa ya, sama ya. Ya, anna berarti tetap dia anna. Meskipun dia dimasukkan oleh ma, tetap dia sebagai apa? Masdariyah. Ya. Maknya ya tadi namanya kafah ataupun zaidah, tapi yang lebih kuat apa? Kafah. Anaknya ya. Yang dibahas anak, bukan maknya. Kalau maknya dua namanya kan, bukan masdariyah, maknya kafah ataupun zaidah, tapi yang benar atau yang lebih sahih kafah. Tadi yang dibahas anna, ya, jadi anna meskipun dimasuki oleh makafa tetap dia sebagai anna masariyah. Mulin wanahu la'allama zaidun qa'imun hadha mithalun li'ihmali la'alla wa dukhuliha 'ala al-jumla al-ismiyah wa mithalu dukhuliha 'ala al-jumla al-fi'liyah qawlu sya'ir. Ya. Kemudian la'allama zaidun qa'im. Ini contoh ihmalnya la'alla dan masuknya la'alla kepada jumlah ismiyah. Dan contoh masuknya la'alla la'allama kepada jumlah fi'liyah adalah ucapannya penyair a'id nadharan ya 'abd qais la'allama awdat lak an-narul himara al-muqayyada. Ulangilah pandanganmu wahai 'abd qais, barangkali saja ya cahaya ataupun api menyinarimu. Ya, awdat lak an-nar, barangkali saja api untukmu menyinari ataupun api menyinari keledai yang diikat untukmu lagi cercaan. Jadi dia menuduh Abu Qais mendatangi himar. Ya. Mendatangi himar. Mendatangi biasa. Jadi apa ya bahasanya? Baca aja itunya. Taliknya. Mendatangi himar, diolok kamu tuh suka sama himar, mendatangi himar. Ya. Mana di sini syahidnya? La'allama adha'at pada fi'il. Ya. Illa laita kecuali laita fa innaha mustathnatun min qawlihi wa tattasilu ma zaidah bi hadhihi al-ahruf fayabdulu 'amaluha. Kecuali laita, maka laita dikecualikan dari ucapannya musannif yaitu wa tattasil, dan kadang ma'a zaidah bersambung dengan huruf-huruf ini sehingga membatalkan amalannya ataupun sehingga batal amalannya, kecuali laita, meskipun bergandengan dengan ma kafa tetap dia bisa beramal. Fa yajuzu fiha al-i'mal, boleh pada laita meskipun dimasuki oleh ma tetap beramal. Inda dukhuli ma'a zaidah, yaitu ketika masuknya ma kafa mungkin ya, ataupun zaidah ya, alaiha pada laita. Li'annaha ma'a dukhuliha 'alaiha baqiyatun 'ala ikhtisasiha bil asma. Kenapa laita dikhususkan? Ya, tidak merubah ataupun tidak menghalangi amalannya meskipun dimasuki oleh ma, karena laita bersama dengan masuknya ma padanya itu tetap di atas kekhususannya sebagai isim. Ya, tetap ya. Saya ulangi, keliru ya. Karena dia laita meskipun dia masuk ataupun dimasuki oleh apa? Ma'kafah, tetap dia dikhususkan untuk isim gitu. Ya. Tetap di atas kekhususannya untuk jumlah ismiyah gitu. Fala yaqamu ba'dahal fi'il, tidak bisa jatuh setelah laita meskipun dimasuki oleh ma fi'il, tidak bisa jatuh setelahnya fi'il. Khilafan Ibnu Abi Rabi', berbeda halnya dengan pendapatnya Abu Rabi'. Wa yajuzu fi al-ihmal, boleh pula ketika laita dimasuki oleh ma untuk ihmal, tidak diamalkan. Ilhaqun laha bi akhawatiha, karena kita menggabungkan dengan teman-temannya yang lain. Contohnya laitama zaidan qaimun binasbi zaid. Laitama zaidan qaimun dengan menasabkan zaid ala annahu ismu laita, sebagai dia isimnya laita. Kalau diamalkan berarti maknya zaidah. Ya, la kafah, bukan kafah. Kemudian qaimun khabaruha. Ya, boleh pula dikatakan laitama zaidun qaimun, berarti apa maknya? Kafah. Wa raf'uhu, boleh pula merafa'kan apa? Zaid. Ala annahu ala annama kafah, atas dasar maknya kafah. Zaidun mubtada qaim khabaruhu. Wa qad ruwiya bi nasbil hamam, dan telah diriwayatkan nasabnya hamam dan rafa'nya. Iya. Wa qad ruwiya bi nasbil hamam wa raf'uhu. Iya. Qawlu an-nabighah fi zarqa. Iya, telah diriwayatkan ucapannya an-nabighah di dalam az-zarqa, yaitu nasabnya hamam dan rafa'nya. Wahkum ka hukmi fatatil hayyi idza nadrat ila hamamin shira'in waridis samadi yahuffuhu janiba niqin wa tattabi'uhu mithla az-zajaj mithla zujajati lam takhal min ar-ramadi qalat ala laytama hadzal hamam ya ala laytama hadzal hamam lana ila hamamatina ya. Di sini au nisfahu atau nisfuhu? Au ya, tergantung sebelumnya ya, diamalkan atau tidak. Laitama tu hadzal hamama atau hamamu, ya diamalkan tidak di situ. Ada dua riwayat katanya. Au nisfahu faqad fahasibuhu fa'alifuhu kama hasibat 99 lam tanqus. Lam tanqus walam tazid. Ya. Fakamulat mi'atun fiha hamamatuha wa asra'at hasbatan fi dzalikal adadu. Dan nilailah, hukumilah ataupun nilailah seperti penilaiannya seorang gadis dari al-hayy, satu perkampungan, yang mana dia memiliki pandangan yang sangat tajam. Idza nadharat ila hamamin, apabila dia memandang kepada sekelompok burung-burung sejenis merpati, ya, shira'in yang mereka terbang, waridis samad kemudian menghampiri, mendatangi satu perairan. Yahufuhu, yang perairan tersebut dikelilingi oleh sisi-sisi dari puncak gunung. Yahufuhu janiba niqin, itu mudhaf ilaih. Ya, perairan tersebut yang didatangi oleh burung tadi dikelilingi oleh sisi puncak gunung. Watatabi'uhu, dan wanita tadi dari jarak jauh memantau burung tadi dengan mata semisal kaca tajam. Dari jarak berkilo-kilo kelihatan burung tadi. Lam takhal min ramad, dia tidak perlu bercelak karena penyakit ramad, rabun ataupun kurang tajam, tidak. Qalat, dia pun berkata, dari jauh dia berkata melihat burung-burung tadi, laitama hadzal hamam, ya ada dua riwayat berarti ya, hamamu ataupun hamama, duhai kiranya burung-burung merpati ini untukku. Ya, laitama hadzal hamamu lana ila hamamatina, duhai kiranya burung-burung merpati ini digabungkan dengan hamamatina, dengan satu seekor burung yang aku miliki. Dia hanya punya satu dianya. yang dia lihat itu dari jarak jauh kelihatan 99. Iya. Dua kiranya burung-burung ini yang jumlahnya 99 dari jarak jauh kelihatan 99. Digabungkan kepada seekor burungku ataupun setengahnya. Faqad maksudnya di sini fa untuk fasihah saja, qad di sini isim fi'il bermakna yakfi. Maka cukup gitu. Fahasibuhu akhirnya mereka ya para pejaring yang mereka memasang ranjau-ranjau di tempat tersebut yang dihampiri gunung, yang dihampiri burung-burung tersebut yang dia lihat berhasil menangkapnya. Fahasibuhu falifuhu dan mereka mendapatinya kama hasiba sebagaimana yang diperkirakan oleh wanita tadi. Jumlahnya berapa? 99, tidak kurang tidak lebih, pas gitu. Jadi penilaiannya tepat gitu. Kalau kamu nilai, kalau kamu hendak menilai, hendaknya kamu menilai seperti penilaian orang ataupun si wanita ini. Dari jarak jauh dia bisa melihat ini jumlahnya 99. Dua kiranya 99 burung itu digabungkan kepada satu burungku sehingga menjadi 100 atau setengahnya. Setelah dijaring kena perangkap burung-burung tadi oleh mereka orang-orang yang memasang perangkap, ternyata benar jumlahnya 99, tidak kurang tidak lebih. Maka sempurnanya ya dengan digabungkan tadi, maka sempurnanya sempurnalah 100 padanya. Ya. Yaitu burung yang aku miliki. Wa asra'at hasbatan fi dzalikal adad. Ya, sangat cepat dia dugaannya pada bilangan dari burung tersebut. Di sini syaitnya mana? Laitama hadzal hamama. Dalam riwayat yang lain disebutkan laitama hadza alhamamu. Kalau laitama hadzal hamamu berarti apa? Di ihmal laitanya. Kalau di atas riwayat nasab laitama hadzal hamama berarti apa? Di i'mal. Ya, alhamam sebagai apa? Badal dari hadza. Badal marfu marfu, badal mansub mansub. Sampai di sini. Sudah habis waktunya. Hadis kal. Satu pertanyaan, ya kalau enggak ada maka kita cukupkan sampai di sini terus ya. Diulang-ulang. Jadi kan antara faedah yang enggak kalah pentingnya adalah melatih zauq kita di dalam apa? Memahami. Memahami tulisan-tulisan. Ya, masyaallah. Insyaallah kalau kita bisa memahami kitab ini akan lebih ringan untuk kita bisa memahami yang di bawahnya. Ya, subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.